Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, kita memasuki hadis yang kelima, fadlu tarbiyatil awlad, keutamaan mendidik anak-anak. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت تري عائشة استري نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لي بركاته عائشة بنت أبي بكر الصديق واسمه أبي بكر عبد الله بن عثمان عبد الله بن أبي قحافة عثمان وهي الصديقة بنت صديق التيمية رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أم عبد الله ibunya bernama أم رومان dan beliau radhiyallahu ta'ala anha salah seorang di antara istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memiliki keutamaan. Rasulullah alaihi salatu wassalam menikahi beliau ketika beliau masih berumur kurang lebih 6 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah. Dan ini yang masyhur. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Dan berkumpul dengan Aisyah radhiyallahu anha. Namun beliau mengumpulinya pada saat setelah hijrah, pada tahun kedua, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berumur kurang lebih 9 tahun, yaitu pada saat kembalinya Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, pada dari perang Badar di bulan Syawal. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggal dalam keadaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berumur kurang lebih 18 tahun. Dan selama di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Aisyah terus belajar dan beliau banyak mendapatkan berkah dari kebersamaan beliau dengan Nabiullah alaihi salatu wassalam, sehingga selama beliau berumah tangga bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau sangat banyak mendapatkan ilmu dan mempelajari hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, baik qawliyah, fi'liyah, khalqiyah, wa khuluqiyah, dari ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam atau dari perbuatan beliau, dari akhlak, dari penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau menjadi seorang wanita yang faqihah, bahkan menjadi wanita yang paling faqih bi'tirafil ulama, dan itu diakui oleh para ulama. Apa rahimahullah ta'ala beliau mengatakan tentang Aisyah, kanat Aisyatu afqahan nas wa a'laman nas wa ahsanan nas ra'yan fil 'amma. Bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah manusia yang paling faqih, paling berilmu, dan paling baik pandangannya di dalam melihat kondisi umat. Dan bahkan Az-Zuhri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, lau jumi'a ilmu azwajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ilmu jami'in nisa' lakana ilmu Aisyata afdal. Kalaulah sekiranya dikumpulkan ilmu istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam dan ilmu seluruh para wanita, maka ilmunya Aisyah itu jauh lebih afdal dari ilmu-ilmu mereka, menunjukkan kathratul ilm yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau meninggal, ada yang mengatakan pada tahun 57 Hijriah, ada pula yang berpendapat lain, yakni seputar itu, tidak jauh dari tahun 57 Hijriah. Qalat, beliau berkata, ja'at nimra'atun wa ma'aha ibnatani laha, datang kepadaku seorang wanita dan bersamanya dua anak perempuannya. Siapa wanita ini? Wallahu a'lam. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan hadith Aisyah ini dalam Muqaddimah Fathul Bari, beliau mengatakan, la a'lamu asma'ahunna, saya tidak mengetahui nama-nama mereka ini, nama wanita ini dan dua anaknya. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, beliau termasuk di antara yang berusaha untuk mencari setiap nama-nama yang mubham dari riwayat-riwayat. Beliau berusaha untuk mencari tahu. Apabila beliau mengatakan bahwa beliau tidak menemukan, maka ini beliau katakan setelah istiqsa, tatabbu', melakukan penelitian terhadap kitab-kitab dan riwayat-riwayat yang ada. Nah, sampai kemudian beliau berkesimpulan bahwa beliau tidak mengetahui nama dari tiga wanita ini, ibunya dan dua anak perempuan. Telah datang kepada aku seorang wanita dan bersamanya dua anak wanitanya. Fasa'alatni, maka wanita ini pun meminta sesuatu kepadaku. Ini karena dia butuh. Ya, karena anaknya lapar. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Maka dia tidak mendapati apa yang ada pada diriku, pada ya, persiapan makananku. Tidak ada satu apapun kecuali satu biji kurma. Satu. Nah, ini di rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya. Di rumahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Fulana ini datang cari makan. Minta kepada Aisyah karena dia butuh. Aisyah berusaha mencari makanan yang ada, dapatnya cuma satu biji kurma. Bagi kita, ya, apa ini satu biji kurma? Untuk apa? Nah, kalau zaman kita sekarang, wah, luar biasa. Masing-masing rumah, apa saja ada. Makanan, minuman, lengkap. Sakulkasnya. Nah, alhamdulillah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini jangan kemudian menyebabkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapati kecuali satu biji kurma. Fa'ataituha, maka aku pun memberikan satu biji kurma itu iyaha kepada ibu wanita, dua wanita tersebut. Dua anak wanita itu. Fa'akhadadha, maka satu biji kurma ini pun diambil oleh wanita tersebut. Faqasamatha, lalu kemudian dia membagi bainabnatayha, di antara dua anak perempuannya. Jadi sudah satu biji kurma dipotong lagi, dibagi dua. Subhanallah. Ya. Mungkin kalau sekarang ada yang ngasih, afwan, anak gak punya kecuali satu biji kurma ini, pengemisnya ngomel juga itu. Satu biji kurma untuk apa? Ngomel. Ya, mestinya kan bersyukur, alhamdulillah. Nah, ini ngomel, satu biji kurma. Nah, walam ta'kul minha syai'a, dan ibunya ini tidak memakan sedikit pun darinya. Ada riwayat yang lain bahwa pada waktu itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Aisyah memiliki 3 biji kurma. Lalu wanita ini pun mengambil 3 biji kurma itu. Yang satu diberikan kepada anaknya yang satu. Yang satu lagi diberikan pada anaknya yang kedua. Nah. Dan yang satu untuk ibunya. Setelah hasil karena kelaparan, anaknya ini pun makan dengan cepat. Begitu ibunya mau makan yang miliknya, dirampas oleh anaknya. Pengen dimakan juga. Akhirnya ibunya gak makan sama sekali. Nah. Sehingga ada kemungkinan ada ta'addudul qissah, bahwa kejadian ini bukan sekali. Ada kemungkinan beberapa kali. Sehingga kadang Aisyah hanya punya 1 biji kurma, kadang punya 3 biji kurma. Itulah yang disedekahkan kepada wanita yang meminta ini, yang mengemis ini. Thumma qamat fa kharajat wa ibnataha. Kemudian berdiri dan bangkit. Kemudian keluarlah wanita ini bersama dengan kedua anak perempuannya. Fadakhala 'ala an-nabi sallallahu fadakhala 'alayya an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Nabiullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke tempatku, ke tempat Aisyah. Fahaddatsuhu haditsaha. Maka aku pun memberitakan kepada Rasulullah alaihi wasallam tentang keadaan wanita yang tadi datang mengemis meminta kepada Aisyah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, man ibtuliya minal banati bi syai'in, barang siapa yang diberi cobaan dari anak-anak perempuannya dengan satu cobaan, fa ahsana ilaihinna, lalu kemudian dia berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak wanita itu akan menjadi penghalang masuknya orang tua itu ke dalam neraka. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Di dalam hadis ini, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah dari hadis ini, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang sangat bersemangat untuk bersedekah berapapun itu. Beliau hanya punya satu biji, tapi beliau semangat untuk bersedekah. Beliau hanya punya tiga biji, beliau tetap bersedekah. Nah, ya. Dan orang-orang yang beruntung adalah orang yang diselamatkan dari penyakit kikir. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari kebakhilan, dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, maka Aisyah radhiyallahu anha dengan keterbatasan beliau miliki, beliau tetap bersedekah. Di antara faedah dari hadis ini, tidak mengecilkan nilai sedekah. Bersedekah itu tetap dianjurkan sedikit atau banyak yang kita berikan. Ya. Walaupun 50 rupiah. Walaupun 100 rupiah. Nah, walaupun 500 rupiah. Berapapun, sekecil apapun, itu akan bermanfaat dan itu akan bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau menganggap rendah dari perbuatan kebaikan itu sedikit pun. Jangan. Nah, kadang-kadang kita menganggap, oh, suatu yang sedikit, wah, masa ini dikasih ke tetangga, masa ini dikasih ke fulan, berikan kalau dia senang. Nah, ya, dalam artian pemberian itu ya layak gitu loh. Nah, bukan yang diberikan itu yang sudah expire, yang bisa menyebabkan keracunan kalau diberikan. Jangan. Nah, berikan yang bermanfaat, sekecil apapun itu. Jangan kita menganggap rendah. Nah, maka ini menganjurkan kita untuk senantiasa bersedekah. Dan keberadaan kita dengan kehidupan yang pas-pasan itu tidak menghalangi kita untuk senantiasa bersedekah dengan syarat ikhlas, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, sifat rahmat kepada anak-anak, kasih sayang. Lihat ya ikhwan, seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Ya. Ketika dia mendapatkan makanan, dia tidak memakan sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Nah, sampai menunggu dirinya kenyang baru diberikan pada anaknya. Tidak demikian, tapi sifat rahmat. Seorang ibu dia mendahulukan anaknya, biarlah dia lapar. Didahulukan anaknya. Subhanallah. Dan ini sifat rahmat ma'asyar ikhwah rahimakumullah akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di muka bumi, Allah merahmati kalian. Naam. Ya. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak punya sifat rahmat, dia tidak akan dirahmati. Innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati dari hamba-hambanya mereka yang senantiasa merahmati orang lain. Sifat kasih sayang kepada yang lainnya. Nah, dan kalau kita perhatikan ya ikhwan, ya, bahkan di kalangan hewan saja sifat rahmat ini banyak kita bisa dapati. Nah, perhatikan di sekitar kita, ayam misalnya. Ketika ayam betina ini punya anak-anak, ya. Ketika dia mencari makan, itu seringnya dia dahulukan anaknya, iya kan? Nah, dia mendapatkan makanan itu tidak dia makan. Dia taruh di paruhnya, kemudian dia berikan kepada anaknya. Nah, rahmat. Kalau ini di binatang, kalangan hewan, maka manusia lebih patut untuk bersikap rahmah kepada yang lainnya. Hewan saja demikian. Maka orang-orang yang tidak punya rahmat kepada makhluk, maka mereka itu lebih buruk dari binatang. Nah, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga anjuran untuk bersikap adil kepada anak-anak. Al-adlu fil aulad, dan nanti akan ada pembahasan tersendiri. Ya. Al-adl fil aulad. Wanita ini mendapatkan satu biji kurma, beliau bagi dua. Lalu kemudian masing-masing diberikan kepada kedua anaknya. Dan juga di dalam hadis ini keutamaan diberi cobaan anak wanita. Nah, dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man ibtuliya minal banati bi syai'in, barang siapa yang diberi cobaan dari adanya anak-anak wanitanya dengan satu cobaan. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang makna cobaan. Ya, cobaan itu dari sisi mana? Apakah sekedar anak wanita itu sudah cobaan? Atau yang dimaksud cobaan itu adalah tindak tanduk dari anak tersebut? Ya, karena wanita, anak wanita itu berbeda dengan anak laki-laki. Nah, mungkin dalam hal pengurusan lebih ekstra dalam hal menjaganya. Dalam hal menjaganya. Karena wanita itu lemah, sehingga sangat membutuhkan bimbingan. Ya, sehingga al-ibtila, cobaan yang disebutkan di dalam hadis ini itu dari sisi mana? Apakah sekedar punya anak wanita itu sudah cobaan? Nah, atau yang dimaksud cobaan adalah tindak tanduk anak tersebut. Ya, namanya anak-anak bisa berbuat apa saja. Dan kadang-kadang kita tidak menyangka bahwa anak ini melakukan ini dan itu dan seterusnya. Ada kemungkinan dua-duanya benar. Bahwa ibtila mencakup kedua-duanya. Keberadaan anak itu sendiri dan demikian pula tindak tanduk wanita, anak wanita itu. Kenapa? Sebab orang-orang jahiliyah mereka membenci anak-anak wanita. Iya kan? Terlahirkan seorang wanita di tengah-tengah keluarga mereka itu suatu yang aib. Yang memperburuk citra mereka. Itu anggapan kaum jahiliyah. Dengan datangnya Islam, alhamdulillah, dihapuskan keyakinan-keyakinan yang demikian. Sehingga apapun yang didapatkan wanita atau laki-laki dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka patut kita syukuri. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah jalla wa ala memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak wanita, dan Allah memberikan pada siapa yang Allah kehendaki laki-laki. Disebutkan wanita terlebih dahulu. Ya, untuk menunjukkan bahwa seorang yang mendapatkan anak wanita pun tetap meraih keutamaan. Tidak ada perbedaan antara anak laki dan wanita. Naam, kecuali dalam hal takwaan, kecuali dalam hal fisik. Adapun dalam hal rezeki, seluruhnya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga keutamaan memiliki anak wanita. Nah, apabila seorang bersabar dalam mendidik mereka, maka akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dilemparkan ke dalam neraka. Dan ini termasuk kemuliaan memiliki seorang anak wanita. Nah, ya, maka dibutuhkan bagi orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Sampai kapan? Sampai anak itu menikah. Tentunya. Namun bukan berarti setelah anak itu menikah, lalu dilepas begitu saja. Bimbingan tetap. Rasulullah SAW tetap membimbing anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Meskipun dia telah menikah. Namun pada masa-masa mulai dari kecilnya sampai masa pernikahan, tentu pendidikan itu lebih ekstra. Ya, karena masih hidup bersama dengan orang tuanya, maka orang tuanya harus serius dalam menangani mereka. Mengajarkan kepada mereka yang baik. Mengajarkan kepada mereka yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di dalam hadis ini juga keutamaan al-ihsan ilal banat, berbuat baik kepada anak-anak wanita tersebut. Dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fa ahsana ilaihin, berbuat baik kepada mereka termasuk di antara sebab yang memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Bagaimana bentuk perbuatan baik itu? Banyak hal. Ya, dipelihara pendidikannya. Hendaknya dijadikan mereka itu cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibiasakan mereka untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipelihara lingkungannya. Diajarkan kepada mereka adab dan akhlak. Akhlak yang diajarkan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab apa saja, adab makan, tidur dan seterusnya. Ajarkan kepada mereka ya, pentingnya beribadah seorang hamba kepada Rabb-nya. Sehingga dia senantiasa sibuk dengan aktivitas ibadah itu. demikian pula diajarkan kepada mereka hal-hal yang akan bermanfaat bagi mereka di kemudian hari, ya, seperti misalnya diberikan pendidikan berupa keterampilan kepada anak-anak wanita tersebut. Penting mengajarkan kepada anak wanita bagaimana cara membantu orang tua. Maka ini peranan ibu, ya, sangat penting dalam hal ini. Jangan dibiarkan anak itu tidak mengenal dapur. Ya. Penting diperkenalkan dapur sehingga dia juga ikut membantu, sehingga dia mengerti bagaimana cara memasak. Naam. Jangan seorang itu mendidik yang pokoknya kamu belajar saja. Karena nanti kalau menikah, ya, suaminya enggak makan kitab. Tapi butuh sesuatu yang mendatangkan perasaan cinta suami kepada istrinya. Kan itu penting. Ya, ketika seorang istri pandai memasak, itu luar biasa senangnya seorang suami. Ketika seorang istri pandai mengatur rumah tangga, ya, mengatur perabot rumah tangga dan yang semisalnya, itu luar biasa. Naam. Atau keterampilan-keterampilan yang lainnya. Naam. Dia bisa menjahit misalnya, diajarkan bagaimana cara menjahit. Naam, sehingga kalau ada yang sobek sedikit enggak perlu kemudian dibawa ke tukang jahit, ya, bisa menjahit sendiri. Misalnya diajari bagaimana cara merawat, mengatur tanaman dan yang semisalnya. Karena ini akan membantu keharmonisan rumah tangga. Naam. Ya, sebab terkadang ada sebagian orang tua itu tidak memperhatikan masalah ini. Sudah kamu sekolah saja, belajar, ya, hafal Quran, bagus. Nah, tapi apa yang akan dia berikan nanti pada saat dia menikah? Nah, apa yang akan dia berikan pada saat dia menikah? Apa yang dia berikan pada suaminya? Nah, karena dia tidak pernah terbiasa masak nasi gosong. Kalau enggak gosong jadi bubur. Kelebihan air. Bisanya memberikan pada suaminya Indomie. Kenapa? Karena masa ketika dia di ma'had taunya buat Indomie. Nah. Sehingga ya kehidupan rumah tangganya sakit-sakitan. Makannya Indomie terus. Nah, membuatkan sayur enggak bisa. Buat ini enggak bisa. Nah, ngatur perabot rumah tangga enggak bisa. Ini perempuan apa yang seperti ini? Apa yang akan dia berikan pada suaminya? Ya, hafal Quran bagus, hafal Quran. Tapi suami, ya, kurang mendapatkan manfaat dari situ. Nah, ini penting, masyaallah, rahimakumullah, adab dan akhlak. Ya, bagaimana cara seorang bergaul dengan suaminya? Ini penting, ya. Kalau kita melihat siratus salaf, nah, di antara mereka ada yang ketika anaknya akan menuju jenjang pernikahan dinasihati, ya, bagaimana kamu nanti dengan apa suamimu, sehingga betul-betul dia ketika melangsungkan kehidupan rumah tangga dalam keadaan siap. Nah, ini penting, masyarakat ikhwan rahimakumullah. Ya, didik anak-anak wanita itu dengan cara yang baik, sesuai dengan kebutuhan dia sebagai seorang wanita tentunya. Kalau laki-laki lain lagi, jangan disuruh merawat bunga laki-laki. Nah, nanti kepribadiannya berubah. Nah, lain lagi. Ada cara-cara tersendiri dalam mendidik mereka. Nah, maka ini ma'asyiral rahimakumullah. Dan di dalam hadis ini juga termasuk di antara faedah bolehnya meminta apabila dia butuh. Bolehnya meminta apabila dia dalam kondisi hajah, butuh terhadap suatu itu. Karena miskin atau yang semisalnya. Walaysa min babit takatsur, bukan dalam rangka untuk memperbanyak harta, tapi karena dia butuh. Nah, dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bolehnya menyebutkan kebaikan yang dia lakukan dengan syarat tidak memaksudkan dalam menyebutkan kebaikan itu untuk berbangga diri. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kebaikannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Beliau menceritakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam ya tentang perihal wanita tersebut. Nah, kemudian Aisyah memberikan kepadanya satu biji kurma. Boleh menceritakan kebaikan dilakukan, akan tetapi hendaknya seorang menghindar dari yang namanya berbangga diri, ya, fakhr dan kesombongan, merasa dirinya na'am lebih baik daripada yang lainnya. Maka ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, pelajaran kita pada pertemuan kita di sore hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.